wa mawalah wa ba'd. Anak-anakku sekalian, para santri Ma'had Tahfidz Al-Qur'an Tarbiyah Sunnah di Selacau Batu Jajar. Alhamdulillah kita kembali berjumpa untuk membahas fikih salat, khususnya kesalahan-kesalahan di dalam salat. Kita sudah menjelaskan kesalahan dalam hal berpakaian, termasuk juga kesalahan karena tidak memasang sutrah di depan kita. Sampai berkata Syekh Masyhur, tabayyana lana biwuduh khata'u man yusalli walam yastatir bisutrah baina yadaih hatta law amana mururun nas aw kana fi fada wala farqa baina Makkah wa ghairiha fi ahkami sutrati 'ala al-itlaq. Dari penjelasan yang sudah kita terangkan, jelaslah tentang kesalahan orang yang sholat tapi tidak memasang sutrah di depannya, sekalipun aman dari orang yang lewat. Walaupun umpamanya di tengah padang pasir enggak ada orang, atau umpamanya di sebuah ruangan kita mengunci ruangan itu lalu sholat, tetap di depannya harus ada sutrah. Tidak ada perbedaan baik di Mekah ataupun di tempat lain tentang hukum sutrah ini secara mutlak. Sebagian ahlul ilm mensunnahkan agar orang yang sholat memasang sutra ini sedikit ke kanan atau sedikit ke kiri, tidak tepat di depannya. Salah satu yang menjelaskan ini adalah Syekh Shalih Al-Fauzan dalam kitab Tawdihul Ahkam Syarah Bulughul Maram. Tidak pas di tengah tapi sedikit ke kanan atau sedikit ke kiri. Salah satu alasannya biar tidak ada kesan menyembah kepada sutrah itu. Ini tidak ada dalilnya. Fal kullu jaiz, semuanya boleh. Sedikit ke kiri, sedikit ke kanan atau pas di tengah-tengah. Tak perlu khawatir dianggap kita menyembah sutrah itu. Sebagaimana tak perlu khawatir kita sholat menghadap ke kiblat lalu dianggap menyembah kiblat. Sebagaimana anggapan orang kafir menganggap umat Islam penyembah Ka'bah, penyembah batu yang berupa Ka'bah, karena semua umat Islam menghadap ke sana. Itu anggapan orang kafir karena kebodohan mereka tentang hakikat dari menghadap kiblat ketika sholat. Kenapa kita menghadap kiblat? Karena Allah yang suruh, Allah yang perintahkan. Bukan menyembah kiblat, menyembah Allah. Maka kalau orang sholat menghadap kiblat dengan niat menyembah ke kiblat, musyrik dia. Niatkan menyembah Allah, tapi kenapa menghadap kiblat? Karena Allah yang perintahkan. Ketika tidak mampu menghadap kiblat, maka boleh menghadap mana saja, karena yang kita sembah bukan kiblat, tapi Allah. Begitu juga kenapa kita harus memasang sutrah, bukan menyembah sutrah, tapi menyembah Allah. Cuma Allah merintahkan kita memasang sutrah melalui lisan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari tentang hal itu sudah kita terangkan di pertemuan yang lalu. Nah sekarang, apa itu sutrah? Secara bahasa, sutrah artinya penghalang. Disebut sutrah karena menghalangi antara tempat kita dengan orang yang lewat. Jadi kita taruh sutrah di depan, jangan biarkan orang lewat antara kita dengan sutrah itu. Jaga. Kalau umpamanya berjalan di belakang sutra, enggak apa-apa, silakan. Tapi kalau antara kita dengan sutra, halangi. Jadi secara bahasa, sutra artinya penghalang. Nah, sekarang ukuran sutra bagaimana? Ukuran sutra yang dipasang atau yang ditempatkan di depan oleh orang yang sholat adalah setinggi sandaran pelana unta. Sebagaimana diterangkan dalam beberapa hadis yang sahih. Pertama hadis dari Talha, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza wada'a ahadukum baina yadayhi mithla mu'akhkhirir rihal falyusalli wa la yubali man marra wa ra'a dhalik." Bila salah seorang di antara kalian meletakkan benda di depannya setinggi sandaran pelana unta, silakan sholat. Jangan pedulikan orang yang lewat di belakang pelana apa benda tadi. Hadis ini sahih dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim dengan sanad yang sahih. Itu yang pertama dari Talha. Kedua dari Aisyah radhiyallahu anha. Berkata Aisyah, su'ila Rasul sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk an sutratil musalli faqala ka mu'akhiratir rihal. Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu perang Tabuk ditanya tentang sutrah orang yang salat, segimana ukurannya? Beliau menjawab seperti sandaran pelana unta. Itu yang kedua. Dan hadis ini pun sama diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Ketiga, hadis dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Telah berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza qama ahadukum yusalli فَإِنَّهُ يَسْتُرُهُ إِذَا كَانَ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ آخِرَةِ الرِّهَلِ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلَ آخِرَةِ الرِّهَلِ فَإِنَّهُ يَقْطَعُ صَلَاتَهُ الْحِمَارُ وَالْمَرْأَةُ وَالْكَلْبُ الْأَسْوَدُ." Apabila salah seorang di antara kamu berdiri untuk sholat, maka dia itu akan terhalang apabila di hadapan dia ada benda setinggi sandaran pelana unta. Kalau di depannya tidak ada sandar benda setinggi sandaran pelana unta, maka sholatnya akan terputus kalau dilewati oleh himar, wanita, atau anjing hitam. Sebagian ulama menyatakan putus itu batal. Kalau umpamanya di hadapan kita ada wanita yang lewat ketika kita sholat, atau anjing hitam, atau himar, keledai, terputus maka batal. Sebagian ulama lagi menyatakan sholatnya sah tapi enggak ada pahala. Hadis tersebut juga sama dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim dengan sanad yang sahih. Nah, itu beberapa hadis bahwa ukuran sutra itu setinggi sandaran pelana unta. Kalau kita naik unta, di atas unta itu ada pelana. Kuda juga adanya. Tapi kuda mah tidak ada sandarannya. Karena kuda mah memang ditunggangi untuk dinaiki dengan berlari gitu, tidak harus bersandar. Tapi kalau unta berjalan untuk bersantai. Ada kuda yang unta lari untuk balap juga. Tapi untuk umumnya untuk mengangkut penumpang termasuk wanita itu ada sandarannya. Itu disebut akhiratul rihal atau muakhiratul rihal. Bagaimanakah tinggi dari sandaran pelana unta itu? Diterangkan oleh para ulama seperti apa yang dijelaskan di dalam penjelasan Atha, Qatadah, Sufyan Ats-Tsauri dan Nafi, yang riwayatnya dikutip oleh Imam Abdul Razzaq dalam kitab Al-Musannaf, juga Imam Ibn Khuzaimah dalam kitab Sahih Ibn Khuzaimah, juga Imam Abu Daud dalam kitab Sunan Abu Daud, bahwa ukuran tinggi dari sandaran pelana unta adalah setinggi satu zira. Dan satu zira itu disebutkan warihal miqdaruhu zira, kama sarraha bihi Atha wa Qatadah wa Tsauri wan Nafi. Wa zira ma baina tarfil mirfaq ila tarfil usbil wusta. Tinggi sandaran pelana unta satu zira, seperti yang diterangkan oleh Imam Atha, Qatadah, Ats-Tsauri dan Nafi, dan satu zira itu jarak antara sikut dengan ujung jari tengah. Sikut ini, ujung jari tengah ini, satu sikut. Satu zira itu segini. Dan panjangnya adalah kira-kira 46,2 cm. Hampir setengah meter. Setengah meter berapa senti? 50. Ini 46,2. Sekianlah anunya, tingginya. Segini. Makanya kita sangat apresiasi beberapa masjid menyediakan sutra. Di sutra itu terpampang hadis. Cuma sayang, setengah mungkin pendek ya, setengah apa? Setengah hasta. Di Al-Ukhwah ada tuh, di rest area 88 dari Jakarta ke Indonesia ada tuh. Dari Jakarta ke Bandung ada, saya lihat hanya hiji dua nyempot gitu, gak dipakai, orang jarang tahu. Para itu disebut minas sunanil mahjura. Termasuk sunnah Nabi yang banyak ditinggalkan orang. Kita harus menghidupkannya kembali. Jadi kira-kira satu hasta atau satu siku. Oleh karena itu pernah Nabi SAW sholat di tengah padang pasir. Beliau menancap kan tombak atau anak panah di hadapannya, lalu sholat dengan menghadapnya. Tentu saja ke arah kiblat, menghadap kiblat kan ya, tapi di depan beliau ditancapkan tombak atau anak panah. Berkata Imam Ibnu Khuzaimah rahimahullahu taala, yang beliau jelaskan dalam kitab Sahih Ibnu Khuzaimah, والدليل من أخبار النبي صلى الله عليه وسلم أنه أراد مثل آخرة الرحال في الطول لا في العرض قائم ثابت منه أخبار النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان تركز له الحبرة يصلي إليها وأرض الحبرة لا يكون كأرض آخرة الرحال. Kalau ada pertanyaan, seukuran sandaran pelana unta itu dalam hal tingginya atau lebarnya atau dua-duanya? Pelana unta itu tingginya ya satu hasta. Jadi bisa disandari, lebarnya tidak ada keterangan, tapi yang jelaslah lebar. Apakah harus sepanjang dan setinggi dan selebar itu? Kata Ibnu Khuzaimah, dalil dari hadis Nabi SAW bahwa beliau ketika akan sholat menancapkan tombak menunjukkan bahwa seukuran pelana unta itu maksudnya dalam hal tingginya, bukan dalam hal lebarnya. Karena yang namanya tombak pasti kecil, ya enggak? Tidak ada tombak yang lebarnya setengah meter. Kumaha atau ngalungkan anak. Paling digenggam gini, blower gitu, atau gini kan. Pasti dalam hal tingginya, bukan dalam hal lebarnya. Lalu beliau pun berkata, wa fi amrin Nabi sallallahu alaihi wasallam bil istitar bis sahmi fi shalah ma bana wa thabata annahu arada bil amri bil istitar bimithli akhirati rihal fi tuliha la fi tuliha wa ardiha jami'an. Perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat, kalau salah seorang di antara kalian mau salat di tengah padang pasir, tancapkan anak panah di depannya, mengarah ke kiblat, tancapkan. Maka dengan demikian yang dimaksud bahwa di depan orang yang sholat harus disimpan benda seukuran sandaran pelana unta, maksudnya dalam hal tingginya, bukan dalam hal tinggi dan lebar bersama-sama, tidak. Karena yang namanya anak panah pasti kecil, cuma panjang. Tidak ada anak panah yang lebar terus pondok, buntet, atau enggak akan bisa nancep. Tapi pasti panjang kemudian kecil. Dari sinilah maka ukuran dari sutroh yang harus kita simpan di depan adalah kira-kira satu hasta, hampir setengah meter dalam hal tingginya. Tak masalah lebarnya segimanapun. Sehingga walaupun kita menancapkan sebatang lidi, lidi pasti kecil kan? Lebih kecil daripada telunjuk kita. Asal tingginya setinggi hasta kita, maka dibolehkan. Bolehkah memasang sutrah dengan khatwa? Khat itu garis, cuma bikin garis nih, kalang gitu ya. Jadi nanti orang yang akan lewat gak boleh menginjak garis atau melewati di depan kita. Harus di sana sebelakang garis. Tidak boleh. Sebagaimana perkataan Syekh Masyhur Hasan Salman. Fala yajuzu ittikhadul khat sutratan ma'al qudrah ala ittikhadi ghairihi walau kana asan au mata'an au khashbah au turab hatta law jama'a hijarah faqa ba'diha ba'da kama fa'ala Salamah bin al-Aqwa radhiyallahu anhu. Tidak boleh mengambil sutra hanya dalam bentuk garis, padahal dia mampu meletakkan benda di sana. Walaupun dalam bentuk tongkat, atau barang perbekalan, atau kayu, atau tanah, walaupun umpamanya dia harus menumpuk-numpuk batu satu sama lain, sebagaimana yang dilakukan oleh Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu anhu. Salamah ini seorang sahabat. Dia ketika bepergian, di tengah jalan dia datang waktu sholat, dia sholatnya dengan menumpuk-numpuk batu. Kemudian menghadap ke batu tersebut, mengarah ke kiblat. Sekali lagi, ini bukan menyembah batu. Menyembahnya Allah, tapi dia yang diperintahkan untuk membuat sutrah. Dan perlu dijelaskan bahwa hadis tentang menjadikan garis sebagai sutrah adalah hadis yang dhaif. Ada hadisnya? Ada. Tapi hadisnya dhaif. Kedhaifannya diterangkan Imam Sufyan bin Uyainah, Imam Syafi'i, Imam Al-Baghawi dan yang lain-lain. Imam Ad-Darqutni menyatakan la yasihu wa la yathbut. Hadis ini tidak sahih dan tidak tetap. Bahkan berkata Imam Asy-Syafi'i dalam Sunanul Harmalah, wala yakhutul musalli baina yadayhi khattan illa ay yakuna dhalika fi haditsin tsabitin fayattabi. Tidak boleh orang yang salat membuat garis di depan untuk sutrah, kecuali kalau memang ada hadis yang kuat silakan ikuti, tapi tidak ada. Dan ulama-ulama mutaakhirin yang juga mendhaifkan hadis tentang membuat garis untuk sutrah di antara Ibnu Salah, Imam An-Nawawi, Imam Al-Iraqi dan yang lain-lain, berkata Imam Malik, al-khattu batilun. Garis itu batil. Maksudnya membuat garis untuk sutrah adalah sesuatu yang batil. Dari sinilah kita mengetahui bahwa wajib kita untuk meletakkan sutrah, dan ukuran sutrah minimal satu hasta, hampir setengah meter. Coba sutrah di kita ukur, ada enggak satu hasta? Cukup ya di kita ada, ya. Nah, sekarang bagaimana tentang berjamaah? Salat berjamaah, haruskah setiap makmum meletakkan sutrah di depannya? Tentu saja tidak. Karena di depannya sudah ada sutrah berupa apa? Orang. Kalau di paling depan ada dinding. Kalau shof kedua ada orang di shof pertama. Nah sekarang kalau sholat di lapangan, ada sholat yang dilakukan di lapangan? Ada. Sholat apa? Sholat Id, Idul Fitri, Idul Adha. Dahulu mah sholat khusuf-khusuf juga di luar. Sholat istisqa juga minta hujan juga di luar, tidak di masjid. Ada. Nah, apakah shof yang pertama kan enggak ada dindingnya karena di luar, harus meletakkan sutrah? Jawabnya tidak. Makmum tidak berkewajiban memasang sutrah. Yang berkewajiban memasang sutrah hanya dua. Pertama, imam. Kedua, orang yang sholat munfarid sendiri, baik sholat sunat atau kita ada uzur tidak bisa ke masjid lalu sholat fardu di rumah sendirian. Ya, wajib memasang sutrah. Berkata Syekh Masyhur, innal ma'mum la tajibu alaih sutrah. Wa sutratu fi sholatil jama'ah min mas'uliyatil imam. Wala yatawahhamu tawahhim anna kulla musallin sutratuhu al-musalli alladhi amamahu. Fa inna dhalika la yakunu fi safil awal, thumma innahu yaqtadi ma'al mari bayna sufuf. Makmum tidak wajib masang sutrah. Sutrah dalam sholat berjamaah hanya kewajiban imam. Jangan ada yang berpikiran sutrah bagi makmum adalah orang yang di depannya. Jangan juga ada pikiran sutrah bagi makmum di shof awal dinding masjid. Iya, kalau di masjid. Kalau sholat di luar, shof pertama tidak ada dinding. Maka tidak perlu. Ini kewajiban imam. Seandainya makmum di depan sholatnya ada yang lewat karena keperluan, tidak wajib untuk dicegah dan ditahan. Suka ada enggak orang yang lewat di depan kita sebagai makmum ketika sholat? Ya ada. Mungkin yang batal. Di depan batal, kemudian dia keluar. Kalau enggak boleh lewat di depan makmum, enggak bisa keluar dia. Kalau batalnya hanya batal saja, enggak masalah. Tapi kalau kebelet gitu, sudah nongtot, sudah ada di ujung. Terus nih, tetap di sana bahaya, bisa meledak. Dia keluar, nggak apa-apa lewat di hadapan orang yang sholat sebagai makmum. Yang tidak boleh adalah lewat di depan imam. Dan ada hadis yang menjelaskan ini dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Berkata Ibnu Abbas, "Ji'tu ana wal fadl ala atan wa Rasul sallallahu alaihi wasallam bi Arafah. Famararna ala ba'dhi shaf fa nazalna fataraqnaha tarta wa dakhalna ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi shalah. Falam yaqul lana Rasul sallallahu alaihi wasallam syai'a." Kata Ibnu Abbas, aku datang beserta fadl, menunggangi binatang tunggangan, unta. Saat itu Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang di Arafah, sedang sholat bersama para sahabat. Di Arafah itu di tempat terbuka, tidak ada bangunan. Sampai sekarang di Arafah tidak ada bangunan. Nanti kalau musim haji baru dibikin tenda-tenda dadakan. Tapi kalau sekarang gak ada bangunan. Kecuali bangunan WC ada. Pohon-pohon sudah ada. Dulu mah tidak ada WC, tidak ada pohon. Tenda juga dadakan. Dibikin hanya khusus untuk kepentingan wukuf di Arafah pada waktu haji. Jadi zaman Nabi tidak ada bangunan apa-apa. Nah, oleh karena itu, di tempat terbuka. Rasul sedang sholat dan para sahabat, kami lewat di depan sebagian shaf dengan untanya. Lalu kami turun dari unta dan kami biarkan untanya tertamu. Apa bahasa Indonesia, bahasa menderum, berderum, ya unta diemlah gitunya, dibiarkan. Lalu kami masuk ke dalam sholat bersama Rasulullah SAW, dan Nabi SAW tidak mengatakan apapun seusai sholat. Tidak disalahkan, tidak ditegur. Hei, kenapa kamu lewat di hadapan orang yang sholat? Tidak. Hadis ini sahih dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Dalam riwayat lain, dalam riwayat Bukhari, dalam kitab sahihnya, annal atan marrat baina yaday ba'di shafil awwal. Bahwa unta itu lewat di hadapan shaf yang pertama. Ibnu Abbas dan Fadl dua-duanya lewat dengan himar betina atau keledai betina di depan shaf yang pertama. Tidak ada teguran dari Nabi, dari para sahabat. Tidak ada seorang pun yang mengingkarinya termasuk Nabi SAW. Menunjukkan apa yang dilakukan oleh Ibnu Abbas dan Fadl ini tidak salah. Kalau salah mah pasti ditegur atau diingkari. Mungkin ada yang bertanya, oh mungkin Nabi tidak tahu. Karena di belakang Nabi, di hadapan shaf pertama berarti Nabi tidak tahu. Makanya tidak ditegur. Mungkin ada yang ngomong begitu, dibantah. Nabi tahu. Walaupun Nabi SAW tidak melihat ke belakang, Nabi mengetahui kondisi makmum di belakang, bahkan sampai kekhusyuannya, ruku sujudnya, Nabi tahu. Tidak ada yang tersembunyi sedikit pun. Dan ini salah satu mukjizat beliau. Sebagaimana diterangkan di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, Nabi menyatakan, hal tarawna qiblati hahuna fawallahi la yakhfa alaya khushu'ukum wala ruku'ukum inni la arakum min warai dhahri. Kata Nabi SAW, kalian melihat kiblatku di sini? Demi Allah, tidak tersembunyi bagiku sedikit pun. kekhusyuan kalian atau rukuk kalian atau sujud kalian, aku bisa melihat kalian semua di belakang punggungku. Jadi walaupun Nabi menghadap ke depan, beliau tahu bagaimana rukuknya, sujudnya, para sahabat berdirinya, para sahabat termasuk khusyuk tidaknya, beliau tahu itu, melihat. Ini salah satu mukjizat beliau. Walaupun tidak ada mata di punggungnya, tapi beliau menyatakan demi Allah pakai sumpah, fawallahi la yakhfa alayya khusyukum wala rukukum inni la arakum min wara'i dhahri. Demi Allah, enggak tersembunyi itu, enggak samar. Rukuk kalian, sujud kalian, khusyuk kalian, aku pasti benar-benar lihat kalian di balik punggungku. Maka kalau ada yang lewat seperti Ibnu Abbas pasti tahu dan beliau membiarkannya. Berkata Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullah ketika menerangkan hal ini. Kata beliau, hadis Ibnu Abbas hadza yakhussu hadis Abi Sa'id, "Idza kana ahadukum yusalli fala yad'u ahadan yamurru baina yadayhi. Fa inna dhalika makhsusun bil imam wal munfarid. Fa amal ma'mum fala yadurruhu man marra baina yadayhi." Li hadis Ibnu Abbas hadza. Hadis Ibnu Abbas ini mengkhususkan hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri umum. Abu Sa'id Al-Khudri itu menerangkan apabila salah seorang di antara kalian sholat, jangan biarkan seorang pun lewat di depanmu. Kalau ada yang lewat, tahan. Kalau ada yang lewat, tahan. Hadis ini umum dikhususkan oleh hadis Ibnu Abbas yang menunjukkan kalau yang lewat itu depan makmum, biarkan. Sehingga keharusan menahan orang yang lewat hanya bagi imam dan munfarid. Adapun bagi makmum, biarkan orang lewat. Tidak perlu dicegah. Berkata Imam Ibnu Abdillah, wa hadza kulluhu la khilafa fihi bainal ulama. Ini semua tidak ada ikhtilaf sedikit pun di kalangan para ulama. Dari sinilah kita menyatakan bahwa salat berjamaah dianggap satu salat walaupun jumlahnya banyak. Tidak dianggap salat berjamaah itu ada beberapa salat, ada imam, ada makmum, makmum ada berapa puluh, berapa ratus, enggak. Itu satu salat. Makanya cukup dengan satu sutrah, yaitu di depan imam. Sekarang bagaimana kalau imamnya tidak pakai sutrah? Karena ketidaktahuan kan banyaknya. Bagaimana kalau imamnya tidak pakai sutrah? Apakah makmum harus mengambil sutrah? Tidak. Fa illam yattakhid al-imamu sutratan faqad asaa. Wa kana taqsir minhu wa la yajibu ala kulli ma'mum ay yattakhidha sutratan nafsihi wa ayyamna al-mar. Apabila imam tidak mengambil sutrah, dia yang salah. Dan kesalahan imam ini tidak berarti wajib bagi makmum mengambil sutrah masing-masing, dan tidak wajib bagi makmum menahan orang yang akan lewat di hadapannya. Jadi itu kesalahan imam saja. Nah sekarang bagaimana dengan orang yang masbuk? Orang berjamaah masbuk, telat satu atau dua rakaat. Begitu imam salam, dia berdiri lagi, menambah rakaat yang kurang. Orang di depannya bubar. Apa yang harus dia lakukan? Berkata Imam Malik rahimahullahu ta'ala, wala ba'sa ayyan hazal ladhi yaqdi ba'da salamil imam ila ma qaruba minhu minal asatin baina yadaihi wa an yaminihi wa an yasarihi wa ila khalfihi yuqah depan pemirsa. Ada kelalaian operator, habis baterai. Kata Imam Malik, wala ba'sa ayyan haza alladhi yaqdi ba'da salamil imam ila maqruba minhu min al-asatin bayna yadayhi wa an yaminihi wa an yasari wa ila khalfihi yuqahqiru qalilan yasturu biha idha kana dhalika qariba wa in ba'da aqama wa dar al-maru juhdahu. Tidak apa-apa orang yang sholat bergeser seusai salamnya imam ke tiang yang terdekat, baik maju ke depan, geser ke kanan, geser ke kiri, mundur sedikit ke belakang untuk mencari sutrah bila dekat. Bila sutrah yang ada jauh, maka tetaplah dia berdiri di tempatnya tanpa sutrah. Tapi dia harus menjaga setiap orang yang lewat sebisa mungkin. Pas ada lewat, jaga. Pas ada yang lewat, jaga. Kalau lewatnya di sana 2 meter, maju? Enggak perlu. Biarkan saja. Ini mah yang kejangkau saja. Kalau mesinnya besar, seperti Masjid Agung, seperti umpam Masjid Al-Ukhwah di Bandung, kita sholat di tengah-tengah kebagiannya, pas imam salam, di depan kita bubar, gak ada sutroh, ya sudah. Berdirilah di sana dan cegahlah orang-orang yang akan lewat. Itulah beberapa keterangan tentang sutroh, termasuk ukurannya. Ya, walhasil, kesimpulnya, sutroh adalah kewajiban bagi imam dan munfarid. Tinggi sutroh 1 hasta, gak apa-apa lebarnya segimanapun, mau lebar, mau kecil, yang penting tingginya sekian. Boleh sutroh itu diletakkan tepat di depannya, boleh agak sedikit ke kiri, agak sedikit ke kanan. Dan apabila sutrohnya umpama yang di hadapan kita tidak ada, baik orang yang pergi, atau kita sudah nyimpan sutroh, ada yang ngambil, maka boleh kita bergeser sedikit ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang yang dekat dengan kita. Kalau di sana ada sutroh, baik berupa orang lagi duduk atau tiang atau apapun. Yang apabila tidak ada, tetaplah sholat di sana tanpa harus melangkah. Ya, inilah keterangan sutroh dan cukup sampai di sini saja. Dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. Cung. Ya Raja dulu. Tekan agak lama dikit. Agak lama tekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama anak Sultan dari Mergasi. Apabila ketika sholat berjamaah, imam tersebut dilewati anjing hitam, apakah imam dan makmumnya batal atau imamnya saja yang batal? Tabarakallahu fiik. Sholatnya di mana, masa di masjid ada anjing hitam? Ada juga kucing hitam. Ya, anggaplah sholat di luar waktu sholat id gitu ya. Hadis tadi, yaqta'us sholah al-himar wal-mar'ah wa kalbul aswad. Sholat seseorang terputus. Oleh apa? Oleh 3. Oleh himar itu keledai. Kedua, oleh wanita yang sudah haid, sudah baligh. Ketiga, oleh anjing hitam. Nah, tadi sudah diterangkan para ulama ikhtilaf dalam masalah ini. Yang dimaksud yaqta'u, ada yang menyatakan batal, sehingga dia harus mengulang. Kedua, ada yang menyatakan tidak batal, tapi habis pahalanya. Dan itu karena kesalahan si orang itu tidak mencegah lewatnya anjing. Maka wajib dicegah. Jangankan anjing atau kalau selain tiga ini umpamanya yang lewat anak kecil, yang lewat kambing, yang lewat kucing, gitu ya. Tetap dicegah? Iya, tetap dicegah. Sampai Nabi SAW pernah ketika sholat, ada kambing mau lewat, ditahan. Si kambing itu gak ngerti, kekeh weh, sampai Nabi maju. Akhir dan membiarkan si kambing lewat di belakangnya. Nah kalau yang lewat itu selain tiga hal tadi tetap dicegah, tapi ketika lewat tidak memutuskan sholat. Maksudnya pertama mungkin sholatnya tidak batal, yang kedua sholatnya tidak seluruh pahalanya berkurang. Tapi berkurang? Iya berkurang. Pahala dari sholat kita berkurang apabila membiarkan ada yang lewat. Termasuk anak kecil, iya anak kecil juga cegah sekarang. Anak kecil kan belum ngerti apa-apa. Kambing apalagi belum ngerti. Tapi oleh Nabi SAW tetap dijaga supaya tidak lewat. Tapi kalau kekeh lewat, ya gak masalah. Tapi berkurang, ya berkurang. Nah sekarang, kalau umpamanya, kita mau mencegah tapi terkaburu. Lagi sholat, anjing itu berbut lompat, tarik. Oleh kita tekabireng, apa tekabir? Tidak terketahui. Lagi khusyuk melum melek, tiba-tiba berbut, luh, tekat segar. Mungkin begitu? Mungkin. Anjing hitam, larinya kenceng apa pelan? Ya kenceng lah, ngeperbet. Kita bisa kekejar itu. Kecepatannya bisa lebih cepat daripada pelari sprinter tercepat di dunia. Kalah sama anjing. Jadi tidak tercegah. Apakah sholatnya putus? Ulama ikhtilaf. Pertama tidak putus karena bukan kesalahan dia. Karena bukan kelalaian. Mau mencegah tapi tidak terburu. Bruk, langsung uruh itu. Kan gak mungkin. Lewat lagi mau saya cegah. Gak mungkin. Biarkan saja. Maka karena bukan kelalaian kesalahan dia. Maka tetaplah teruskan sholatnya dan tidak batal dan tidak terputus. Yang terputus adalah apabila ada anjingnya jalan kaki. Jalan kaki anjing itu cepat apa lambat? Ya lambat ya. Yang cepat tuh larinya. Pas mau lewat kita cegah gitu. Kita cegah, sugante tidak ada itu. Maka dia akan mengambil jalan lain. Tapi kalau pas mau lewat, biarkan. Lalu lewat di depan. Itu kesalahan. Kekeliruan. Dan kesalahan itu terhukum. Itu yang dimaksud dengan putusnya sholat. Apakah si imam itu wajib membatalkan dan mengulang sholatnya kembali? Dan bagaimana si makmum? Wallahu a'lam. Ini belum pernah kejadian. Tapi menurut pendapat yang kedua, sholatnya tetap sah. Kan tapi hilang pahalanya, lanjutkan saja sholatnya. Makmum tetap dapat pahala utuh. A'immatukum yusalluna 'alaikum fa idza asabu falakum wa lahum wa idza akhtau falakum wa 'alaihim. Imam itu memimpin salat kalian bila mereka benar, pahala bagi mereka, pahala bagi makmum. Tapi kalau imam salah, pahala bagi kalian sebagai makmum dan dosa atas imam. Wallahu a'lam. Ada lagi? Ali, Ali. Udah 2 tahun di sini baru ngacung kamu teh. Siapa namanya Ali? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Panorama. Sok. Apabila seorang sedang sholat lalu terjadi hal yang bisa membahayakan seperti tsunami atau gempa, apakah boleh seorang itu kabur atau tetap sholat? Kabur? Ulangi, apabila sedang sholat terus ada yang? Hal yang membahayakan. Membahayakan. Boleh nggak orang kabur? Lari. Gitu? Iya, contohnya maksudnya mungkin bukan kabur, membatalkan sholatnya. Umpamanya nih, kita sedang sholat berjamaah, atau mungkin sholat sendirian, sholat sunat. Di rumah ada anak anak kecil umpamanya baru ngerondang, terus terlihat menuju kompor, kompornya di bawah. Anak kecil gak tahu itu berbahaya. Kita sedang sholat, apa kita biarkan? Tidak, tidak boleh kita biarkan. Kalau dibiarkan anak itu celaka. Maka kita melangkah mengambil anak itu dan menyelamatkannya. Boleh umpamanya mematikan kompor tanpa harus membatalkan sholat bila perbuatan itu tidak melakukan hal-hal yang membatalkan sholat. Seperti arahnya di depan kiblat, kemudian langkahnya hanya 3-4 langkah, dan mematikannya tidak harus berbicara. Maka ambil, geser ke tempat yang aman, kemudian kita lanjutkan sholat, kembali ke tempat sholat semula, tanpa membelakangi kiblat. Tapi kalau perbuatan itu harus melakukan hal yang membatalkan sholat, seperti membelakangi kiblat di kiri kanan atau bahkan di belakang, batalkan sholat kita dan ulangi lagi nanti. Ya, umpamanya nih, kita lagi sholat berjamaah di masjid. Di luar tiba-tiba ada anak ngegoak, nangis. Ternyata main sepeda umpamanya kemudian jatuh berdarah-darah. Batalkan sholat kita. Ambil tangan ini masalahnya urusan nyawa. Kalau enggak segera bisa mati atau terluka parah, kehabisan darah umpamanya. Batalkan sholat. Walaupun umpamanya harus ke rumah sakit atau ke dokter. Walaupun waktu sholatnya lewat pas mau maghrib umpamanya. Sedang sholat maghrib ada anak celaka, gak ada orang lain. Kita batalkan sholat. Bawa ke dokter, bawa ke rumah sakit. Walaupun nanti waktu maghrib habis. Gak apa-apa dijama dengan isya karena ada uzur syar'i. Dibolehkan kalau seperti itu. Ya. Jadi kalau mencegahnya tanpa membatalkan sholat, jangan batalkan sholat. Tapi kalau mencegahnya harus membatalkan sholat, batalkan. Yang menjadi dalil adalah Nabi SAW menyatakan, apabila kamu sedang sholat lalu ada ular, bunuhlah ular itu tanpa membatalkan sholatnya. Membunuh ular pasti harus melakukan gerakan-gerakan di luar gerakan sholat. Ya, mungkin ngambil sapu, ngambil kayu, pas ada ular lewat, plak, tanpa membatalkan sholatnya, tanpa membelakangi kiblat, tanpa ngomong, kalau umpah, mati kamu, batal sholatnya. Jangan ngomong mati kamu, ya. Dan belum tentu sekali pukul kena, ya enggak? Dan belum tentu sekali kena langsung mati. Jadi, sampai mati, udah. Kenapa enggak biarkan dulu selesaikan sholat, nanti setelah sholat baru dibunuh. Keburu matuk orang nanti. Keburu ada orang yang celaka, ya, maka enggak apa-apa. Kalau umpamanya harus membatalkan sholat karena umpamanya larinya ke belakang dan kita tidak bisa mundur, kalau mundur keinjak malah kita yang dipatuk, maka batalkan sholat. Nanti setelah membunuh ular itu barulah kita memulai lagi sholat kita, ya. Wallahu a'lam bishawab. Cung, siapa lagi? Tadi banyak yang ngacung, tadi di sana ada yang ngacung, siapa ini? Terus siapa lagi? Ya garo ngacung. Cung, cung, cung, cung. Saya ingin tahu wajahnya. Karara septa, 1, 2, 3, 4. Nggak ada lagi? Ya, sudah aja dulu sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ngacung, ambil ini. Yang tadi ngacung, yang udah bertanya, yang belum bertanya, ambil.